mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Terus, dorong sekuat tenagamu darah kotor ini. Iya, terus. Sudah. Hentikan jika kau sudah tidak sanggup lagi. Diam. Tenangkanlah dirimu. Biarlah aku yang akan mengurut darah kotormu ini hingga bersih. Tidak lagi lega menghitam. Untuk sementara, tubuhnya telah bersih dari racun. Tetapi, sebagian kecil lainnya dari racun itu berhasil memasuki jaringan tulang dan dagingnya. Kelak, racun-racun itu akan berkembang. Ya, tidak lebih dari 2 hari keadaannya akan menjadi kritis kembali. Oh, apa daya aku? Kakang Sekta. Sariti, apakah kau sadar? Kau kini berada di pondok aku, Dewi Jampi. Dewi Jampi. Apakah Sang Dewi dapat menemukan aku dengan Kakang Seta? Aku ingin sekali bertemu dengannya. Aku khawatir umurku tidak akan bisa bertahan lama lagi. Tenanglah Sariti. Aku dapat menyelamatkanmu. Bertahanlah Sariti. Sekarang, cobalah kau tenangkan dirimu. Aku akan menyiapkan ramuan untuk kau minum. Kau kelak akan menjadi sehat. Kemana ini si Cebol Pangrango? Mengapa pergi mencari ramuan hingga sekian lamanya? Kau tunggulah sebentar, Sariti. Ada apa, Bibi? Kemana saja kau, anak bodoh? Lihatlah. Lihat. Apakah kau mempunyai jalan untuk menyembuhkannya? Ular emas. Racun ular emas. Kau pelajari dahulu keadaannya. Aku akan membuatkan obat godok untuk penguat tubuhnya. Bagaimana, Dewi Jampi? Apakah engkau berhasil menolong cucuku? Kemenakanku, Pangrango juga sedang mempelajari racun itu. Aku belum bisa menjawabnya sekarang. Minggirlah. Aku akan ke belakang mengambil obat-obatan untuk penguat tubuhnya. Sudahlah, Pungkur. Percayakan saja semuanya pada Dewi Jambi. Dia akan sanggup menyembuhkan cucumu. Tapi dia mengatakan sendiri bahwa dia ragu untuk bisa menyembuhkan cucuku. Sudahlah, jangan ragu. Dan lagi di sini ada Pang Rangu, si Cebol yang juga merupakan murid dari Aki Poho Sugala. Dengan hadirnya dua tabib sakti, penyakit apapun juga pasti akan dapat disembuhkan. Jika dibandingkan dengan keadaan cucumu, keadaanku dulu jauh lebih berat. Seluruh tulangku hancur remuk, bahkan juga batok kepalaku. Luka dalam yang sangat berat hampir di setiap bagian tubuh terpenting. Tetapi Dewi Jambi berhasil menolongku, menyelamatkan jiwaku. Iya, tapi itu bukanlah semata-mata karena kami berdua. Dewata telah menolong Tuan Kuraya dengan menghadirkan kadal api, makhluk langka itu, pada saat yang tepat. Menolong menghadirkan makhluk langka, tapi juga sekaligus menyiksaku dengan racunnya itu. Dengan racun kadal api itu akan segera sembuh. Khasiatnya cenderung untuk menyembuhkan ketimbang membunuh. Lain halnya dengan racun ular emas. Racun itu kerjanya bagaikan iblis yang mampu bersembunyi, menyusup ke dalam tulang dan daging. Apakah kalian berdua tidak mampu untuk mengeluarkan racun itu? Semakin diburu racun itu, akan terus menyusup. Tidak mungkin kami merusak dengan mengacak-ngacak tulang dan daging gadis itu terlalu jauh. Kecuali ada kekuatan yang mampu menghentikan gerak racun itu. Menghentikan gerak racun itu? Iya. Apa maksudmu, Pang Rang? Kami akan membuka kulit dan mengeluarkan racun itu dari tulang dan dagingnya. Tetapi racun itu harus dihentikan geraknya agar tidak terus bersembunyi manakala kami memburunya. Iblis. Racun iblis. Ya, Tuan Kuraya benar. Racun itu memang disebut sebagai racun hantu. Tetapi di dalam kitab kami dikenal dengan nama racun gaib ular emas. Racun gaib ular emas. Tetapi cucuku menurut para penduduk desa Serumbung bertempur dengan harimau jati-jatian, bukan dengan ular emas ataupun binatang berbisa lainnya. Iya, iya. Tetapi racun yang berada di dalam tubuhnya adalah racun ular emas. Maaf Tuan, saya akan menemui Bibi Jambi di belakang. Lalu bagaimana sekarang keadaan cucuku ini? Walaupun belum sembuh, tapi keadaannya sedikit lebih baik. Tuan bisa menemuinya jika mau. Oh, iya. Baiklah, aku akan melihat keadaannya. Dengan bergegas, Ki Parang Pungkur pimpinan pengemis tongkat merah menuju bilik di mana Sariti terbaring. Dan di dalam bilik itu, kakek Pungkur menemukan cucunya terbaring lemah. Akan tetapi gadis itu kini dalam keadaan sadar. Matanya nampak memandang jauh ke langit-langit biliknya. Air matanya nampak mengalir di pipinya. Mulutnya nampak berkomat-kamit, seakan-akan tengah berusaha memanggil nama seseorang. Makhluk itu mengerikan sekali, Kek. Saya takut, Kek. dia adalah makhluk-makhluk yang menyeramkan. Beginikah sikap seorang murid utama dari perguruan Tongkat Merah? Apa yang harus ditakutkan, Sariti? Kau juga adalah calon pemimpin Tongkat Merah, penggantiku yang sudah tua renta ini. Buanglah sikap kekanak-kanakan itu. Hadapilah rintangan apapun, walaupun mati akibatnya. Tapi, Kek, mereka bukan manusia, Kek. Iya, akibatnya tetap sama saja. Manusia ataupun setan, mati. Mati hanya itu. Bukankah engkau adalah seorang pendekar Tongkat Merah yang tidak mengenal takut? Ataukah kini setelah hari-hari menjelang pernikahanmu, kau berubah sikap? Kau berubah menjadi seorang yang pengecut? Apakah kau telah berubah? Tidak, Kek. Saya tidak berubah. Saya tidak takut. Saya akan hadapi mereka. Saya tidak takut. Bagus, bagus. Begitu baru murid dari Tongkat Merah. Kelak jika kau sudah sembuh, kita akan hadapi bersama-sama Bobongkong itu. Setelah beberapa saat saling bisik di dapur, Pangrango dan Dewi Jampi menemui Kiparang Pungkur dan Mamang Kuraya di luar pondoknya. Umur di tangan Tuhan. Kita manusia boleh berkehendak dan berusaha, tapi segalanya adalah Tuhan juga yang menentukan. Sariti, cucu Tuan Pungkur, menderita racun yang sangat hebat. Kami berdua tidak mampu menjanjikan kesembuhan. Tapi bukankah engkau berkata dapat menyembuhkannya jika ada sesuatu yang mampu menghentikan gerak racun itu? Iya, tapi itu hanyalah angan-anganku saja. Bagaimana mungkin itu dapat terjadi? Dengan tenaga sakti, aku dapat menghambat gerak racun itu. Iya, tapi apakah mungkin selama proses pembedahan itu Tuan dapat menghentikan gerak racun itu? Kami akan menutup seluruh gerak sarafnya dengan jarum, hampir di seluruh tubuh. Dan pada saat itu, tenaga sakti Tuan akan lenyap karena pengaruh jarum-jarum itu. Dan pada saat itu pula, racun itu akan bergerak kembali, Tuan. Yang jaga Dewa Batara, apakah benar tidak ada obat atau sesuatu benda langka, benda mukjizat yang dapat mengobatinya? Aku akan mencarinya jika memang itu ada, sekalipun di ujung bumi ini. Yang jaga Dewa Batara, tidak percaya. Pasti semua racun ada penangkalnya. Setiap kejahatan ada hambatannya. Kau benar. Iya, benda langka. Kau benar, Tuan Pungkur. Ada penangkalnya. Apa itu? Katakan cepat. Apa penangkalnya? Katakan, aku akan mencarinya. Permata biru. Sepasang permata biru. Ya, anting bulan. Permata itu ada padanya. Carilah dia cepat, Ki. Ya. Baik, itu mudah sekali. Aku akan segera mencarinya. Aku akan memerintahkan seluruh anggota Tongkat Merah untuk menemukannya. Dimanapun dia berada, pasti akan kutemukan. Aku pergi, Dewi Jampi. Tunggu dulu, Tuan Pungkur. Perlu kau ketahui, Sariti hanya mempunyai waktu tidak lebih dari 5 hari. Aku hanya mempunyai kemampuan untuk sekali lagi membersihkan racun itu. Setelah itu, mungkin keadaannya akan menjadi semakin parah. 5 hari? Iya. Waktu itu singkat sekali. Dan lagi batas itu adalah justru saat hari perayaan pernikahannya. Persetan dengan perayaan pernikahan. Cucuku harus sembuh. Pernikahan itu harus dapat ditunda. Tunggulah. Aku akan membawa anting bulan sebelum 5 hari. Aku pergi, Tuan Kuraya. Gerbang kota rupa ada di hadapanku. Aku harus mencari orang-orangku untuk memerintahkan mereka secara berhenti menemui anting bulan. Aku perkirakan ia berada di Mataram. Apa yang terjadi di sudut jalan itu? Ramai orang berkumpul. Oh, itu ada satu orangku. Aku akan mencoba menarik perhatiannya. Sedekah, Tuan, sedekah. Tuan, sedekah. Termakanlah sedikit dari simpanan Tuan untuk kami yang kelaparan. Sedekah, Tuan. Dia melihat ke arahku. Aku akan ke sudut jalan sana. Dia mengikutiku. Salam hormat, Bapak Ketua. Apakah ada yang dapat saya kerjakan? Siapakah namamu? Dan di manakah kini pemimpin cabangmu? Nama saya Kampil, Bapak Ketua. Kicamar Sulung, pemimpin cabang kota Rupada ini, tengah mengejar iblis berjubah hitam bersama-sama dengan para tokoh tanah Pasundan. Iblis berjubah hitam? Iya, baru saja mengamuk dan membunuh 5 orang tokoh yang mengepungnya. Iblis berjubah hitam lari ke arah utara. Aku mempunyai tugas untukmu. Lepaskan tugasmu yang sementara ini. Berangkatlah menuju timur. Secepatnya. Berkuda dan tidak boleh berhenti sebelum kudamu kepayahan. Pergi menuju Mataram. Cari anting Wulan yang kini telah menjadi perwira di sana. Berikan suratku ini. Dan ini, terimalah lencana 5 bulan kembar sebagai tanda perintah khusus. Baiklah, saya akan segera berangkat, Bapak Ketua. Sekali lagi ingat, jangan berhenti hingga kudamu lelah. Setelah secepat itu, kau boleh berganti kuda atau serahkan tanggung jawab ini pada kawanmu yang dapat kau jumpai di perjalanan. Ingat, surat ini berhubungan erat dengan jatuhnya perguruan tongkat merah kita. Nyawa saya adalah taruhannya. Saya berangkat, Bapak Ketua. Kita tinggalkan dahulu Ki Parang Pungkur yang tengah mengejar iblis berjubah hitam. Sekarang marilah kita kembali mengikuti perjalanan Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah mencari Resi Wanayasa dan Seta Keling. Inikah dia Desa Serumbung? Benarkah? Inilah dia Desa Serumbung. Aneh. Suasana di sini tenang-tenang saja. Atau kita mencarinya di perguruan Kondo Arum. Sukar sekali kita untuk menemukan Eyang Wanayasa. Jika kebetulan saja dan nasib kita baik, kita akan menemukan. Karena Resi Wanayasa pasti akan segera meninggalkan padepokan itu. Begitu mengetahui padepokan itu tidak berpenghuni lagi. Kau benar, Kak? Oh ya, kita akan dapat menemukannya di Pondok Nenek Jampi. Ayolah, Kak. Kita lihat dan pastikan bahwa keduanya ada di sana dengan selamat. Bukankah kau tahu bahwa keduanya dalam waktu yang sangat dekat ini akan melangsungkan pernikahannya? 5 hari lagi, jika aku tidak salah. Ada apa, Kak? Kakak melamun? Tidak ada, Purbaya. Tidak. Ya, kasihan sekali mereka. Paman Seta adalah pendekar yang gagah perkasa. Sedangkan Kak Sariti lebih lagi. Hidup hidupnya sehari-hari dihabiskan di dalam pengembaraan dan petualangan. Di jalan-jalan, di hutan-hutan. Berbagai kesulitan dan rintangan sering dihadapinya. Kini dalam saat hari bahagianya, kesulitan yang sangat hebat kembali mengganggunya. Oh, iya. Kita harus menolongnya. Kedua pasangan itu harus terikat menjadi suami istri. Aku setuju. Keduanya adalah pasangan yang serasi. Ayolah, kita segera berangkat ke Pondok Dewi Jampi. Hup! Hup! Mau meracuni aku, Jampi. Sudah panas tidak ketulungan. Ramuan ini pahit sekali. Mati aku. Sudah tua, peot, jelek. Kini kulit dan daging-daging tubuhku kau buat pahit dengan obat ini. Kau ini tua-tua masih saja cerewet, Tuan Kuraya. Dua hari lagi kau akan sembuh secara sempurna. Tapi awas, jangan sampai terlambat minum obat ini. Aku tunggu kau siang nanti. Ya, ya, ya. Aku hanya main ke sungai, tidak lebih dari itu. Ada yang datang itu. Sampurasun. Rampes. Itu suara Purba ya, cucuku. Benar saja kau, Purbaya. Ada apa datang kemari? Hendak menjenguk aku, kakekmu ini? Salah satunya memang itu, kek. Tapi kami juga ingin melihat keadaan Sariti. Sariti? Kau tahu juga keadaan anak itu? Apakah kalian juga terlibat dengan pengacauan di desa Serumbung? Dengan bobongkong itu? Benar, kek. Bagaimana dengan kesehatan kakek? Oh, baik. Baik-baik saja, cucu. Ayolah, masuk. Masuk. Kenapa kita hanya bicara di depan pintu? Sungguh, benar-benar tidak tahu sopan santun. Aku yang tua ini. Benar-benar pantas dihukum. Silakan duduk, tuanku. Kami benar-benar merasa dapat kehormatan atas kedatangan Tuanku Purbaya yang agung. Di manakah Bibi Sariti? Ada di dalam, tuanku. Pangrango tengah merawatnya. Bagaimanakah keadaannya, Nek? Kemudian, Dewi Jampi menceritakan keadaan Sariti, tingkat keganasan racun yang dideritanya, serta kesulitan Dewi Jampi untuk menyembuhkannya. Racun ular, Mas. Bagaimana itu bisa berada di sekitar sini, kek? Bukankah ular mas hanya terdapat di sekitar lereng Merapi? Entahlah. Aku juga tidak mengerti. Atau ini semua adalah ulah dari Resi Amista? Resi Amista? Iya, kek. Karena bobongkong itu serta iblis berjubah hitam telah nyata semuanya. Ada ulah dari resi asing itu. Iblis berjubah hitam adalah Resi Amista dan kelompoknya perguruan hati suci. Jadi dia dalangnya. Setan. Aku memang sudah curiga dengan resi hati suci itu. Tapi bagaimana dengan racun ular mas itu? Resi Amista bersama dengan Prabu Sora saat itu juga pergi ke Gunung Wuki. Pasti dia telah mendapatkannya. Menemukan racun itu di sekitar Gunung Wuki. Iya, kek. Tapi sekarang yang penting adalah cara penanggulangannya. Apakah memang hanya permata biru saja yang dapat menyembuhkannya? Apakah tidak ada benda ataupun obat lainnya? Permata biru. Ya, sampai saat ini yang aku tahu hanya itu, tuanku. Karena racun itu adalah satu-satunya racun yang tidak ada penangkalnya. Lalu, tadi menurut nenek bahwa kekuatan yang dapat menghentikan gerak racun? Ya, jika ada benda ataupun obat yang seperti itu, aku akan mampu mencuci seluruh tulang dan bagian tubuhnya. Aku akan sanggup membersihkan racun gaib ular mas. Kek, bagaimanakah dengan kujang pusaka Banyu Cakrabuana? Maksudmu? Apakah hawa dingin yang dipancarkan akan sanggup menghambat racun itu? Membekukan seluruh darah bibi Sariti? Ya, memang benar. Sariti yang dalam keadaan lemah akan dapat beku oleh kekuatan dingin dari kujang pusaka itu. Tapi bagaimana itu mungkin? Bagaimana dapat kau keluarkan pusaka itu? Dapat, Kek. Kami dapat melakukannya. Benar. Kami akan dapat dengan mudah mengeluarkannya. Benarkah kalian mempunyai sesuatu yang dapat menolong Sariti? Ayo, cepatlah lakukan. Keluarkanlah benda itu. Baiklah. Purbaya kemudian menoleh pada Cempaka yang saat itu juga tengah memandangnya. Tanpa harus diperintah lagi, Cempaka sudah mengulurkan tangan kanannya yang segera ditangkap oleh tangan kiri Purbaya. Jaya Bupati, Jaya Menahan Wisnu Murti, Samarari Jaya, Sakala Bumana, Madak Suara, Mindita Harogowardana, Wikrana Tunggadewa. Sembah bakti kami pada Tuanku berdua, manusia agung pilihan dewata. Bangkitlah Nenek Jampi. Kakek, maaf, pusaka ini tidak dapat lepas dari dalam genggamanku. Ia akan lenyap kembali, manakala ku lepas dari genggamanku. Bagaimanakah, Nek? Apakah hawa dingin ini akan sanggup membekukan, menghambat racun gaib ular mas itu? Hawa dingin ini jauh lebih cukup, Tuanku Putri. Apalagi untuk Sariti yang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menahannya. Kita akan berhasil, Bibi Jampi. Iya, kita akan berhasil. Marilah masuk, Tuanku. Ikutlah ke dalam. Saya membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi, tidak lebih dari satu hari. Mari. Masuklah, Tuanku. Biar saya menunggu di luar. Warangka pusaka ini akan tetap berada di tangan saya hingga Tuanku keluar dari bilik itu. Raden Purubaya kemudian mengikuti Dewi Jampi dan Tabib Cebol Pangrango. Di dalam bilik yang kecil, sinar kebiruan memancar. Sekaligus hawa dingin yang tak tertahankan merayap, menusuk, bahkan mulai membekukan tubuh Sariti yang tidak lagi dilindungi oleh hawa sakti. Raden Purubaya duduk di sudut bilik itu, sementara Dewi Jampi dan Pangrango mulai bekerja. Dua orang murid utama kesayangan almarhum Tabib Aki Poh Sugala bersimpuh di hadapan tubuh Sariti yang terbujur kaku. Dengan sebilah pisau tajam dan setumpuk jarum-jarum halus, ia mulai bekerja. Tusuk seluruh jalan darah dari pusar ke atas. Aku akan mengerjakan dari pusar ke bawah. Baik, Bibi Jampi. Tunggu dulu, Bibi Jampi. Lihatlah ini. Ini jarum yang baru kumasukkan ke dalam jalan darah Sariti. Iya, ada apa? Apakah Bibi tidak melihat keanehan? Lihatlah, warna jarum ini, Bi. Iya, kau benar. Mengapa warnanya tidak lagi menghitam? Mana sebagian besar racun itu? Bagaimana tadi kau tusukkan jarum itu? Kepala, Bi. Akan ku coba bagian pundak dan punggungnya. Bagian kulit di bawahnya menghitam. Agaknya racun gaib ular emas berhasil diseret oleh kekuatan gaib pusaka itu, Bi. Cukup. Cukup, tuanku. Cukup. Terima kasih. Simpan kembali kujang pusaka tuanku. Segalanya kini telah selesai. Pusaka itu telah menyembuhkan luka racun Sariti sama sekali. Bolehkah saya keluar sekarang, Nek? Silakan. Permisi. Oh, kau sudah keluar, Purbaya, cucuku. Bagaimana tuanku, Purbaya? Menurut Nenek Jampi dan Paman Pangrangu, semuanya sudah selesai. Oh, syukurlah kalau begitu. Berarti Kakak Sariti sudah selamat. Dan pusaka ini dapat kita simpan kembali. Benarkah? Lepaskanlah. Oh, alangkah akan gembiranya Ki Parang Pungkur jika mengetahui peristiwa ini. Oh, ingin rasanya aku meninggalkan tempat ini, mengabarkan segera pada Ki Parang Pungkur. Begitu cepatnya kah? Lalu bagaimana keadaan Bibi Sariti sendiri, Pak? Entahlah. Tapi menurut Nenek Jampi, racun itu sudah sembuh sama sekali. Hanya dengan kesaktian kujang pusaka Cakrabuana. Oh iya, pusaka itu memang tidak ternilai artinya. Ayo, keluarkanlah. Tetapi berhati-hatilah, Sariti. Aku masih sanggup jika hanya sekedar berjalan, Nek. Itu dia orangnya, Tuanku Purbaya. Berilah hormat dan ucapkan terima kasih pada beliau. Salam hormat dan sembah bakti hamba Tuanku. Terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga Tuanku yang mulia mau menolong hamba, menyelamatkan jiwa hamba. Bangkitlah, Bibi Sariti. Bibi adalah seorang pendekar yang berhati mulia, penolong sesama. Siapapun tentu bersedia menolong Bibi. Budi Bibi pun padaku sudah tidak terhitung lagi. Pada masa-masa pelarianku beberapa tahun yang lalu. Terima kasih juga aku ucapkan padamu, Cempaka. Loh, kok padaku, Bi? Nenek Jampi dan Tabib Pangrangu sudah menceritakan semuanya padaku. Kakekmu pergi mencari obat untukmu, berusaha menghubungi Anting Wulan di Mataram. Sebelum Sang Prabu Purbaya datang, satu-satunya kemungkinan penyembuhanmu hanyalah permata biru. Itu saja yang kami tahu. Tetapi semuanya kini jadi kacau. Kau sembuh sementara kakekmu sibuk menghubungi Anting Wulan. Beristirahatlah, Bibi Sariti. Bukankah Bibi akan melangsungkan pernikahan Bibi sebentar lagi? Oh, yang jagat dewa betara. Entah masih ada waktu atau tidak. Kapankah pernikahan itu akan berlangsung? Rasanya lama sekali saya tidak sadarkan diri. Masih cukup waktu. Tenanglah, bocah. Masih 4 hari lagi. Di manakah Kakang Seta? Menurut kakek, ia mengejar Bobongkong. Padahal saat itu, kami sangat kesulitan menghadapinya. Aku harus segera mencarinya. Terima kasih atas pertolongan kalian semua. Tunggu dulu. Kau tidak boleh pergi dulu. Kesehatanmu belum pulih benar. Tidak, Nek. Aku harus segera mencari Kakang Seta. Ya. Baiklah, kau boleh pergi mencarinya. Tetapi berangkatlah sore nanti. Sekarang beristirahatlah dulu. Bersemedilah. Baiklah. Nah, masuklah ke dalam bilik tadi, Sariti. Terima kasih, Nek. Maafkan saya, tuanku. Thank you. Sariti masuk ke dalam bilik untuk memulihkan kembali kekuatannya. Sementara itu Dewi Jampi dan Tabib Cebol Pangrango mengangkat beberapa peralatan dari dalam bilik yang semula akan dipergunakan untuk mengobati Sariti. Biarlah saya yang mengangkatnya, Nek. Mari. Kemana saya bawa semua ini, Nek? Ke dapur. Marilah, Nenek pun akan ke sana. Saya harap setelah sembuh, tinggal di istana bersama-sama dengan kami, Kek. Dua hari lagi penyakit konyolku ini akan sembuh. Dewi Jampi memberikan pengobatan ekstra cepat. Tetapi untuk itu aku diharuskan meminum ramuan godok yang mendidih. Dan semakin lama semakin pahit. Cucuku, sebenarnya apa yang terjadi? Yang menyebabkan kau meninggalkan istana Karangsedana. Ada apa? Apakah kau keberatan mengatakannya? Kau kelihatan ragu. Aku mengejar Kacempaka, Kek. Dia pergi meninggalkan Karangsedana secara diam-diam. Kemudian Raden Purbaya menceritakan sebab-musabab keributannya dengan Cempaka. Terkuaklah kisah lama yang membuat Cempaka kembali menyadari siapa dirinya itu. Apakah Cempaka belum juga mengenal siapa dirimu, cucu? Bagaimana besarnya cintamu padanya? Bisik-bisiklah yang menyebabkan semua ini. Ada orang yang kelihatannya sengaja ingin merusak hubunganku. Siapa mereka itu? Entahlah, Kek. Tapi yang jelas, suara itu terdengar ramai di kalangan abdi dalam istana. Para dayang dan juga prajurit pengawal dalam. Lalu bagaimanakah sekarang sikapnya padamu? Kak Cempaka bersedia kembali bersamaku ke istana. Tetapi dengan satu syarat, bahwa aku tidak akan menyinggung-nyinggung lagi hubunganku dengannya. Lalu apakah dia lupa? Dia tidak menyadari tentang kekuatan agung yang berada di dalam tubuh kalian, yang justru merupakan pasangan yang tidak mungkin terpisahkan. Dan juga tentang pusaka itu. Bagaimana bisa pusaka itu yang merupakan pusaka utama penolak bala dan angkara murka terpisahkan? Berbahaya sekali. Cempaka harus menyadari hal itu. Harus. Petaka akan dapat terjadi akibat dari asmara kalian. Ingat itu. Di mana Cempaka? Biar ku cari. Aku ingin bicara dengan anak itu. Tadi ia ke dapur membantu Nenek Jampi. Baik-baik. Aku ke belakang. Kau tunggulah di sini. Jampi, di manakah Cempaka muridku? Aku ingin bertemu dengannya. Kenapa kau tanyakan dia pada aku? Bukankah dia pergi ke dapur bersamamu tadi? Membawakan alat-alat kerjamu itu? Dia sejak tadi langsung meninggalkan dapur. Katanya akan kembali menemui junjunan Prabu Purbaya. Lihat saja itu, semua peralatannya sudah aku cuci sejak tadi. Celaka. Apa yang celaka? Celaka Purbaya, celaka cucu. Cempaka telah pergi dari sini. Benarkah itu, Kek? Ya. Tapi, sudahlah, Kek. Keinginannya terlalu keras. Saya sudah bersusah payah untuk membendungnya. Tapi tidak juga berhasil. Kau tidak mengejarnya. Apa yang harus saya lakukan lagi, Kek? Agaknya, sudah menetapkan hatinya untuk pergi menjauhi saya. Oh, yang jaga Dewa Batar. Malapetaka besar akan melanda Pasundan. Oh, aku akan mencarinya. Tunggu dulu, Tuanku Raya. Engkau belum sembuh benar. Kembali kumat jika engkau belum menyelesaikan pengobatannya. Bersabarlah 2 hari lagi. Tidak. Aku tidak bisa menunggu lagi. Tuanku, mengapa tuanku tidak menahannya? Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Aku juga tidak tahu, Nek. Kepalaku pusing sekali. Biarkanlah aku sendiri di sini. Aku ingin beristirahat sejenak. Jika begitu, naiklah ke dalam, tuanku. Masih banyak kamar kosong yang dapat tuanku pergunakan untuk beristirahat. Prabu Purbaya tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kemudian ia pun masuk ke dalam salah satu bilik, beristirahat merebahkan diri. Pemuda gagah yang juga merupakan manusia utama di tanah Pasundan itu mencoba untuk memejamkan matanya. Tetapi hingga sore hari menjelang, pikirannya masih saja menerawang ke sana kemari sampai... Ampunkan hamba, tuanku. Hamba Sariti, hendak pamit meninggalkan pondok ini. Teruskanlah istirahat, tuanku. Tunggu dulu, Bi. Aku akan ikut dengan mencari Paman Seta. Sejak semula, aku memang telah menetapkan hati untuk menolong kalian. Marilah. Di manakah Paman Pangrangu? Kami hendak pamit. Oh, sejak tadi pergi mencari obat-obatan untuk kakek Tuan Mamangku Raya. Akan tetapi sayang, Tuanku Raya pergi meninggalkan pengobatannya yang belum selesai, tuanku. Jika begitu, sampaikanlah salamku untuknya. Aku pergi, Nek. Ya, silakan, tuanku. Sekali lagi, terima kasih, Nenek Jampi. Mari, Bi, kita berjalan santai saja. Baiklah, tuanku. Apakah kita akan berjalan terus seperti ini? Tidak, kita akan mencari kuda, Bi. Kita tidak tahu di mana kita akan menemukan kota yang terdekat. Sebaiknya kita pergunakan saja ilmu lari cepat. Tapi, saya tidak apa-apa, tuanku. Kesehatan saya sudah cukup baik. Marilah. Jangan terlalu memaksakan diri, Bi. Bibi masih kelihatan lemah. Iya, saya mengerti, tuanku. Kota apakah ini? Jika tidak salah, ini adalah kota Rupada. Kita cari kuda yang baik. Ya, ini adalah kota Rupada. Aku akan mencari anggota tongkat merah. Itu di sudut jalan itu. Mari, tuanku. Engkaukah itu Nona Sariti? Iya, ini aku. Carikan aku 2 ekor kuda yang kuat. Iya, segera akan saya bawakan, Nona. Sebentar, Nona. Kemarin sore, Bapak Ketua memerintahkan salah seorang kawan saya untuk pergi menghubungi Anting Wulan di Mataram. Iya, itu adalah untuk kepentingan diriku. Tapi semua itu sudah tidak ada gunanya lagi. Cepatlah, carikan kuda untukku. Iya, baik, Nona. Sebentar saya ambilkan. Bagus. Terima kasih. Mari, tuanku. mencari Bapak Ketua? Iya. Di mana kakek sekarang berada? Kakek mengejar iblis berjubah hitam menuju utara. Iblis berjubah hitam? Iya. Bersama banyak tokoh dari Pasundan, termasuk juga pimpinan padepokan Gua Larang. Eyang Wanayasa. Baiklah. Carilah berita tentang kakekku dan katakan padanya bahwa aku telah sembuh dan mencari Kakang Seta bersama Prabu Purbaya. Mari tuanku. Sementara itu jauh di sebelah utara kota Rupada, Kiparang Pungkur yang memburu iblis berjubah hitam berhasil menemukan Resi Wanayasa dan beberapa pendekar yang juga tengah memburu iblis berjubah hitam. Pungkur, bagaimana engkau bisa berada di sini, ha? Di mana Sariti? Engkau juga Wanayasa. Di mana Seta Keling? Mengapa engkau juga berada di sini? Aku tidak tahu harus mencari kemana. Aku kehilangan jejak. Ketika aku tengah mencari-cari, justru jejak iblis berjubah hitam yang kutemui. Bagaimana keadaan calon menantu? Kau tidak perlu mengurusi calon mantumu. Jika anakmu sendiri yang akan kau jodohkan dengan muridku tidak berhasil kau temui. Sudahlah, jangan bermain-main, Pungkur. Aku ini benar-benar menanyakan berita muridmu. Apakah Nenek Jampi sudah berhasil menyembuhkannya atau belum? Sariti terkena racun gaib ular emas. Nenek Jampi tidak berhasil menyembuhkannya tanpa bantuan permata biru. Permata biru? Iya. Anting Wulan muridku memilikinya. Ya, aku juga sudah mengirimkan surat untuknya. Ya, mudah-mudahan sebelum 5 hari, saat yang menentukan bagi umur muridku, ia telah tiba dengan permata birunya. Mudah-mudahan, jika surat itu cepat sampai ke tangan Anting Wulan, ia akan dapat segera tiba di pondok Diri Jampi dengan kuda ajaibnya. Bagaimana, Pungkur? Kau belum turun tangan menyerangnya. Mengapa bisa begitu? Mengapa engkau tidak turun tangan membantu mereka untuk menangkap iblis berjubah hitam itu? Apa sebenarnya yang telah terjadi, Wanayasa? Mengapa sikapmu jadi seperti ini? Aku khawatir menghadapi kenyataan yang aku duga. Kenyataan yang kau duga? Kenyataan apa itu, Wanayasa? Aku malu mengatakannya. Bahkan aku takut, Pungkur. Ada apa ini, Wanayasa? Jangan membuat aku bingung dengan ceritamu yang melingkar tanpa ada ujung pangkalnya. Aku ragu dan batal membantu mereka karena aku melihat unsur gerak dan aji yang dimainkan oleh iblis itu adalah kincir metu tingkatan ke-10. Iya, iblis berjubah hitam itu mengenakan cadar sebagai penutup muka. Tapi setelah melihat unsur gerak dari kincir metu, aku mulai mereka-reka bentuk tubuh iblis itu. Lalu, apa kesimpulanmu? Aku takut untuk mengatakannya. Tidak mungkin iblis berjubah hitam itu adalah calon menantuku. Tidak. Marilah, kita cari segera dan buktikan. Tapi, entah mengapa, aku tiba-tiba saja menjadi yakin, Pungkur. Aku mengenal aji itu, dan juga caranya melontarkan aji itu. Juga aku mengenal bentuk tubuhnya. Mataku tidak akan salah, Pungkur. Aku bersama-sama dengannya sejak ia kecil. Lalu di mana ia sekarang? Beberapa saat sebelum kau datang, Ia tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah para tokoh, kemudian mengamuk. Aneh sekali. Semula ia ketakutan, dikejar-kejar, tapi kemudian malah keluar menemui para tokoh. Tapi beberapa saat kemudian dia menghilang lagi. Benar-benar sukar untuk dimengerti. Lihatlah Ibu Wanayasa, semakin banyak saja para pendekar yang berdatangan ke kota Bino ini. Dari mana mereka mendapat berita adanya iblis berjubah hitam itu? Ya mungkin dari jejaknya. Hampir di setiap kota besar maupun kecil yang dilaluinya, ia membuat korban yang tidak sedikit. Oh, itu, lihatlah, itu. Bahkan perwira-perwira dari istana pun ada di sekitar sini. Jika aku tidak salah, itu adalah perwira dari kerajaan Kencana Wungu. Oh iya, iya. Itu adalah dari Kencana Wungu. Oh, benar-benar gila. Semakin lama tempat ini menjadi semakin ramai. Lihat itu, dari sana juga muncul serombongan laki-laki. Dan lihat, di sana juga Wanayasa. Semakin malam, kota kecil Binong menjadi semakin ramai dikunjungi oleh para pendekar. Mereka terus berjaga-jaga menunggu munculnya iblis berjubah hitam. Apakah kita akan menunggu di sini saja? Aku kira iblis itu tidak akan berani muncul lagi. Para tokoh sudah semakin banyak yang muncul. Dia pasti sudah menghindar. Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Dan kau juga tidak usah memikirkan hal-hal yang gila itu, Wanayasa. Ayo, kita pergi. Setelah jauh meninggalkan kota Binong, mereka berhenti. Dan tiba-tiba saja keduanya menjadi hilang akal dan tak tahu lagi harus menuju kemana. Akhirnya karena hilang akal, mereka memutuskan untuk beristirahat dan tidur di pinggiran hutan kecil. Berbagai senjata menuju barat. Mau kemana mereka? Agaknya mereka juga pendekar-pendekar tangguh. Wanayasa, bangun, bangunlah. Ayo bangun. Ada apa, Bungku? Coba kau lihat itu. Iya, ada apa? Rombongan orang bersenjata. Agaknya telah terjadi sesuatu di daerah sekitar sini. Aku mengenal beberapa di antara mereka. Nah, itu, lihatlah, mereka kebetulan melihat kemari kepada kita. Bukankah aku tengah berhadapan dengan Tuan Parang Pungkur, ha? Oh iya betul, tidak salah. Memang aku yang tua ini adalah pengemis miskin itu. Dan ini adalah pemimpin padepokan Gua Larang. Ternyata aku berhadapan dengan dua tokoh utama Tanah Pasundan. Iya. Bukankah kalian berdua adalah sesama besan? Apa yang tengah kalian lakukan di sini? Aku juga menerima undangan darimu, Tuan Pungku. Terimalah hormat saya, Tuan Resi. Saya adalah Ribang Jali. Wanayasa, Ribang Jali ini adalah tokoh ternama di sekitar Tanah Tinggi Parahyangan. Hormat saya pula untuk Tuan Ribang Jali. Jika boleh saya tahu, siapakah mereka dan mau kemanakah Tuan berjalan tergesa seakan-akan ada yang Tuan cari. Iya. Besar harapan saya jika Tuan berdua mau membantu. Iblis berjubah hitam mengundang kami, menantang kami untuk bertempur di kota Binong. Kota Binong? Iya, kota Binong. Iya, memang benar kota Binong. Ada apa, Tuan Pungkur? Ayolah, kita bersama-sama ke sana. Oh, iya, ya. Baiklah, aku akan menyusul nanti. Kalian berangkatlah dahulu. Ya, baiklah. Terima kasih atas ringannya bantuan Tuan berdua. Hei, ayo, mari anak-anak. Ayo. Sementara itu tak jauh dari kota Binong, dari arah sebelah timur di pinggiran hutan kecil, tampak dua orang yang tengah beristirahat di pinggir sungai kecil. Dan dua ekor kuda tak jauh dari sisi mereka, tengah asik beristirahat, memakan rumput-rumputan. Kita akan mencoba mengitari hutan ini, jika tidak juga bertemu. Baru kita ke kota Binong. Tapi untuk apa kita bertemu dengan kakekku? Aku khawatir, justru kakek meminta aku beristirahat dan tidak melakukan pencarian terhadap Kakang Seta. Tapi, bukankah dari orang-orangmu tadi, dikatakan kakekmu ke kota Binong adalah mengejar iblis berjubah hitam? Iya. Apa urusan kita dengan iblis berjubah hitam? Kita akan menyelidiki justru dari iblis jubah hitam. Hei, apa maksud tuanku? Bobongkong dan iblis berjubah hitam adalah perbuatan dari Resi Amista atau Resi Hati Suci. Oh, jadi pengacauan di desa Serumbung itu adalah ulah dari Resi Amista. Lalu hubungannya dengan Resi Hati Suci di Bukit Tengkorak? Resi Hati Suci adalah merupakan penyamaran dari Resi Amista. Oh, jadi Kakang Seta pastilah ditawan oleh mereka. Tuanku benar. Marilah, kita segera menuju kota Binong. Baiklah, Bi. Mari. Hiya! Kenapa berhenti, tuanku? Tunggu. Aku melihat sebuah bayangan hitam. Itu, di sebelah sana. Hei! Jangan lari, iblis jubah hitam! Berhenti! Hide here! Awas, berhati-hatilah. Iblis ini sangat hebat kepandaiannya. Karena itu kalian berdua akan kujadikan korban pertamaku di kota Binong ini. Cincin metu. Hei, siapa kau ini? Dari mana kau dapatkan aji kincir metu? Apa urusanmu dengan aji kincir metu atau kincir batu? Hei, jangan lari! Ayo, cepat Bibi Sariti. Aku lebih dahulu. Raden Purbaya melesat meninggalkan Sariti, mengejar iblis berjubah hitam. Keduanya saling berlomba lari menuju kota Binong. Dan ketika tinggal beberapa ratus tombak dari kota Binong, bayangan hitam itu berhenti sejenak. Kelihatan ia menjadi ragu. Apa yang harus aku lakukan, Ki Guru? Di kota itu, kini telah berkumpul banyak tokoh. Terus menuju kota Binong. Buatlah kejutan di sana. Bunuh beberapa di antara mereka yang sanggup kau bunuh. Lalu setelah itu, kau boleh kembali lagi bersamaku. Cepat! Awas itu di belakangmu. Hup! Hiat! Hai! Siapakah sebenarnya kau ini? Paman Seta Kelingka? Hup! Hup! Hiat! Oi, jangan lari! Hiat! Dia terjebak, tuanku. Di kota itu banyak berkumpul tokoh-tokoh sakti dan juga kakekku. Hup! Berjubah hitam itu terus melesat memasuki kota Binong. Dan ketika ia tiba di pusat keramaian kota, ia menemukan puluhan tokoh-tokoh sakti yang tengah berkumpul, bahkan mencapai jumlah lebih dari 100. Setiba di tengah keramaian, iblis berjubah hitam menukik, menyerang kumpulan tokoh-tokoh yang memang sedang menanti mereka. Serentak saja pertempuran pun terjadi. Lihat itu, Wanayasa. Ia datang kembali. Oh, benar. Aku melihat gerak hebat dari aji kincir metumu yang pernah menggetarkan tingkat dewaku. Oh, apa maksud yang sebenarnya? Aku yakin itu muridku, Pumbur. Lihat. Lihatlah itu. Raden Purbaya datang kemari. Oh, yang jaga Dewa Batara. Bukankah itu untuk Usarete? Oh, celaka. Ia melibatkan diri menyerang iblis berjubah hitam. Hop! Hai! Hiat! Hop! Hiat! Hop! Setan hitam! Di manakah kalian sembunyikan kakangku, Seta? Hai! Hop! Hiat! Kau nona manis, mengapa mencari mati terjun ke arena pertempuran ini? Hup! Hai! Hiat! Hai, Jin! Hup! Hiat! Hai! Hei! Siapakah engkau ini sebenarnya, iblis jubah hitam? Apa hubunganmu dengan Gua Larang? Apa itu Gua Larang? Aku tidak tahu Gua Larang. Bagiku jubah hitam adalah yang terbesar. Seluruh perguruan di tanah Pasundan ini harus mengekor pada kami atau musnah sama sekali. Di mana Resi Wanayasa? Dia harus mempertanggungjawabkan semua ini. Oi, Wanayasa! Apa yang akan kita lakukan, Wanayasa? Aku akan mencoba menghadapinya. Hei, berhenti. Hentikan pertempuran. Mundurlah, Sariti. Kenapa berhenti? Aku belum lagi selesai dengan tugasku. Aku akan membuat korban sebanyak-banyaknya. Siapakah kau, kakek tua bangka? Apakah kau seorang resi? Untuk apa kau masuk ke arena ini? Siapakah engkau ini sebenarnya? Apakah engkau benar tidak mengenalku? Dari mana engkau mendapatkan aji kincir metu itu? Aji yang merupakan ciri dari padepokanku. Lucu sekali. Aku memang memiliki aji itu. Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengannya. Mengapa kau sesumbar banyak gerak dan aji yang kumiliki adalah milikmu? Menyingkirlah, atau kau yang akan menyediakan diri sebagai korban berikutnya. Siapakah engkau ini sebenarnya? Apakah engkau tidak mengenalku? Apakah engkau bukan seorang laki-laki jantan? Bukalah tutup wajahmu itu. Siapakah kau ini, kakek tua? Mengapa kau bersikeras hendak mengetahui siapakah aku ini? Aku ini adalah pimpinan Gua Larang. Aku ingin tahu dari mana kau mendapatkan ajian kincir metu yang merupakan ciri perguruanku. minggirlah saja kakek tua usilan. Aku tidak mengerti dengan semua oceanmu. Minggir atau kau sudah menyediakan diri sebagai korban berikutnya. Keadaan di arena menjadi semakin panas. Iblis berjubah hitam mulai kehabisan sabar. Sementara itu di pinggir arena, Sariti yang berjumpa dengan kakeknya Ki Parang Pungkur menjadi tidak mengerti dengan perkembangan suasana yang aneh. Siapakah sebenarnya iblis berjubah hitam itu, kek? Kelihatannya Eyang Wanayasa mengenalnya. Entahlah, Sariti. Mudah-mudahan saja dugaan kami ini keliru. Dugaan? Siapakah iblis berjubah hitam itu? Jangan terkejut, Sariti. Dari unsur gerakannya, Resi Wanayasa memperkirakan bahwa itu adalah muridnya. Kakang Seta. Oh, tidak. Tidak mungkin itu, kek. Sariti, jangan. Siapakah sebenarnya engkau ini, hai iblis jahat? Bukalah kedokmu. Jika kau memang benar-benar jantan, jangan bersikap seperti tikus busuk, laki-laki panji. Sejenak laki-laki berjubah dan bercadar hitam itu tertegun. Ia termangu-mangu seakan tengah mendengar sesuatu. Sesungguhnya lah, laki-laki itu kini berdiri tegak. Matanya sedikit dipejamkan. Suatu bisikan halus yang kerap datang kini kembali terdengar. Bukalah cadarmu. Tunjukkan pada mereka bahwa engkau murid dari jubah hitam adalah seorang laki-laki jantan, bukan seekor tikus busuk seperti yang mereka duga. Ayo, bukalah cadarmu itu. Apakah kalian ingin melihat wajahku? Baiklah, akan kutunjukkan pada kalian semua bahwa aku tidak pernah menjadikan cadar ini sebagai pelindung. Jubah dan cadar ini hanya sekedar ciri kebesaran kami. Lihatlah. Tunggu dulu. Hei, ada apa kakek tua? Mengapa kau menahanku membuka cadar ini? Apa maumu sekarang? Keringat mengalir di seluruh bagian tubuh Resi Wanayasa. Ia tak sanggup untuk menerima kenyataan pahit. Bahkan dirasakan teramat pahit. Pada saat yang genting dan menguncangkan jantung Resi Wanayasa itu, tiba-tiba saja berkelebat sebuah bayangan ke tengah-tengah arena. Bayangan itu menjulurkan tangannya, meringkus iblis berjubah hitam di depan hidung ratusan tokoh-tokoh sakti Tanah Pasundan. Dan kemudian, belum lagi sempat para tokoh yang mengepung iblis berjubah hitam itu bertindak, bayangan itu sudah melesat, membawa iblis berjubah hitam. Siapa itu? Ayo! Kenapa diam saja, Eyang? Kakek, ayo kita kejar dan buktikan. Apa betul semua dugaan Eyang dan kakek? Dan jika benar, aku menyesal sekali telah dijodohkan dengannya. Marilah kita duduk di sudut sana, Sariti. Jika mataku yang tua ini tidak salah, bayangan itu adalah Tuan Mamang Kuraya, gurumu Wanayasa. Ya, memang dialah. Guru datang pada saat yang tepat. Marilah kita mencoba mencarinya. Kemana kita akan mencarinya? Aku yakin ia pasti telah kembali lagi dan berganti arah. Dia telah mengetahui bahwa kita berada di tempat ini. Kita cari sekitar sini saja. Yang benar, kakek Mamang Kuraya pasti telah mengerti bahwa kita berada di sekitar sini. Karena itu, sebaiknya kita jangan pergi terlalu jauh dari tempat ini. Hei, Wanayasa, lihatlah itu. kebetulan tengah menoleh jauh ke utara, sempat melihat bayangan yang melambaikan tangannya dari atas pepohonan, yang kemudian terus melesat ke arah utara, yang merupakan arah sebaliknya dari lenyapnya bayangan Mamang Kuraya menghilang. Segera saja, Resi Wanayasa bersama dengan Kiparang Pungkur, Purbaya dan Sariti mengejar ke arah utara. Kemana lagi kita harus mengejarnya? Itu, di sebelah sana, Eyang. Setelah beberapa saat mengikuti Mamang Kuraya, akhirnya mereka tiba di sebuah sungai yang cukup besar. Oh, di manakah Tuan Mamang Kuraya itu? Kita tidak menemukan jalan lagi. Ataukah kita akan menyusuri sungai ini? Tetapi kita tidak tahu ke muara atau ke hulu sungai ini. Tunggu dulu. Sebentar lagi aku kira ia akan memberikan kita isyarat. Kita tunggu saja. Eyang, lihatlah itu. Apa? Perahu penyeberangan itu. Kau benar-benar cerdik, cucuku. Cepatlah naik semuanya sebelum ada yang melihat kalian. Ayo, cepat. Semua naik ke atas perahu yang mempunyai ruangan dalam yang cukup untuk bersembunyi beberapa orang. Setibanya di dalam perahu itu, Sariti tertegun manakala melihat tubuh Seta Keling terpucur di tengah-tengah ruangan. Kalian terkejut? Atau kalian memang sudah menduga? Hampir saja habis semua nama dan kebesaranmu, Wanayasa. Gua larang padepokanmu yang harum akan menjadi busuk dan bau bangkai jika saja muridmu ini sempat membuka cadarnya. Untung saja aku cepat datang dan sempat mengerti suasana yang berkembang di tengah arena tadi. Terima kasih, Guru. Terima kasih atas pertolongan Guru yang tidak terhingga itu. Kakang Seta benar-benar biadab. Benar-benar telah membuat malu kita. Dia pantas untuk mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Aku memutuskan rencana perkawinanku. Kau bilang apa, anak bodoh? Anak tolol. Bukannya kau prihatin atas segala yang terjadi dengannya, malah kau semakin menyudutkan Seta Keling ini. Apakah kau tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya? Apa maksud kakek? Kau kira ia bertindak gila seperti tadi dalam keadaan sadar? Ada kekuatan lain yang telah mempengaruhinya. Ya, Resi Amista telah mempengaruhinya, Kakak Sariti. Resi Amista? Resi Amista. Saya sudah berhasil membongkar kedok dari perguruan hati suci. Mereka sesungguhnya adalah iblis berjubah hitam. Dan Resi Amista itu, tidak lain dan tidak bukan, adalah Resi Hati Suci sendiri. Gila, benar-benar gila. Karena itu, tenanglah Sariti. Kita akan menyadarkan Seta. Kita akan bisa banyak mendengar banyak hal darinya. Bagaimana, Guru? Apakah Guru sudah mencoba untuk mengembalikan kesadarannya? Aku sudah mencoba, tetapi tidak berhasil. Beberapa saat sebelum kau masuk ke dalam perahu ini, aku mencobanya, tetapi tidak berhasil. Kesadarannya tidak juga kembali. Sebaiknya kita bawa saja segera ke Pondok Dewi Jampi. Jika aku tidak salah, Raden Saka Palwaguna pun pernah terkena pengaruh seperti ini, dan Dewi Jampi berhasil menyembuhkannya. Dia sadar kembali dari totokanku rupanya. Kalian bisa lihat saja, Bagaimana reaksi dari pengaruh hitam Resi Amista? Di mana aku ini? Siapa kalian? Kakek tua. Juga kalian, para tokoh tanah Pasundan. Lepaskanlah totokan ini. Marilah kita bertanding, mempertaruhkan nyawa kita. Kakang Seta, apakah kau benar-benar tidak mengenalku lagi, kakak? Aku kakak, aku Sariti. Siapakah kau ini, gadis manis? Gadis cantik. Tentu saja aku mengenal. Aku mengenalmu, hai gadis cantik. Sudahlah. Sebaiknya biarlah dia tidak sadarkan diri dulu. Tidak ada artinya jadi tontonan yang tidak lucu. Wanayasa, coba kau selidiki situasi di sekitar tempat ini dengan aji empat arah pembeda gerak. Jika keadaan memang aman, kita akan tinggalkan tempat ini dan menuju pondok Dewi Jampi kembali. Setelah yakin keadaan di sekitarnya aman, tak ada lagi para tokoh yang mengejar iblis berjubah hitam. Rombongan kecil yang terdiri dari Raden Purbaya, Sariti, Mamang Kuraya, Kiparang Pungkur, Resi Wanayasa dan Seta Keling yang dipondong oleh gurunya, meninggalkan perahu kecil yang tertambat di pinggiran sungai. Sementara itu dari kejauhan, Resi Amista yang mampu membebaskan diri dari aji empat arah pembeda gerak, mengikuti rombongan itu menuju pondok Dewi Jampi. saja. Sebagaimana yang dikatakan Mamang Kuraya, Ternyata keadaan Seta Keling tidak terlalu parah sebagaimana Raden Sakapalwakuna. Maka keesokan harinya telah kembali kesadarannya. Dinda Sariti, kau, Eyang Guru, apa sebenarnya yang telah terjadi? Di manakah sebenarnya aku ini? Ini sebuah kisah yang panjang, Sita, yang bermula dari sikap ceroboh, tergesa-gesa dan kurang perhitungan, mengandalkan perasaan yang terlalu dalam. Maksud Eyang Guru? Apakah engkau telah melupakan desa Serumbu? Meninggalkan padepokan tanpa pamit padaku? Mencoba untuk menumbuk Bobongkong? Iya, iya. Bobongkong. Maafkan saya, Guru. Maafkan saya yang tidak dapat menguasai diri lagi. Kematian adik-adik membuat saya hilang pengamatan. Lalu bagaimanakah dengan Bobongkong itu? Dan apakah yang sudah terjadi dengan diri saya? Kemudian Resi Wanayasa menceritakan semua kejadian yang menimpanya dan juga selesainya masalah di desa Serumbung, tentang iblis berjubah hitam, juga tentang perguruan hati suci. Sudahlah, lupakanlah saja dulu peristiwa itu. Sekarang yang harus kau ingat adalah 2 hari lagi perkawinanmu tiba. Kita harus segera kembali. Iya, iya. Ayolah kita kembali ke Gua Larang. Aku pun ingin merayakan hari bahagia di sana dan juga menikmati makan besar. Bagus. Bagus. Pergilah jauh-jauh kalian. Tepat 100 tombak kalian tinggalkan pondok ini, wanita tukang obat itu akan kubantai sebagai pembalasan dendamku. Mereka sudah cukup jauh. Aku akan segera selesaikan diri Jampi dan laki-laki cebol itu. Siapa? Apakah kalian kembali? Tuan Pungkur? Tuan Wanayasa? Siapakah tuan ini? Apakah tuan memerlukan bantuan tenaga saya? Ya, benar. Aku mengharapkan bantuanmu. Tetapi agar engkau dan juga laki-laki cebol itu tidak terlalu usil untuk mengurusi setiap korban yang telah kubuat. Oh, jadi tuan ini adalah penyebab pengacauan di desa Serumbung. Tuan pastilah Resi Amista. Kau benar, Jampi. Aku sudah lama mengenalmu, mengenal nama besarmu. Tetapi rupanya sayang sekali kau baru mengenalku, sehingga kau terlambat untuk berteriak memanggil mereka untuk datang kembali. Oh, setan! Resi jahat! Menyingkirlah engkau! Dari dalam bilik muncul Kipang Rangu yang kemudian menerjang sambil menyebarkan sesuatu dari genggamannya. Bubuk hitam menebar ke arah Resi Amista. Cepat kau, pastilah racun ganas. Setan, untunglah aku cepat-cepat melompat keluar. Aku berhasil menghindar dari racun ganas yang ditebarkan setan cebol itu. Kalian berdua memang sudah sepantasnya mampus. dan tidak mengganggu lagi semua usahaku menggulung tanah Pasundan ini. Bersiaplah untuk mati. Rangu, cepat tinggalkanlah tempat ini. Selamatkanlah dirimu. Biar aku yang akan menahan resi asing ini. Aku tidak akan meninggalkan diri seorang diri bersama iblis itu sendiri. Kita hadapi bersama-sama, Bibi. Tapi... Sudahlah, Bibi. Hei, bersiaplah. Resi Amista mengangkat tangannya dan siap untuk mengayunkan serangan mautnya. Tetapi tiba-tiba telinganya mendengar desir angin di sampingnya. Dan ketika ia menoleh, dilihatnya sesosok tubuh tinggi kurus dengan pakaian lusuh di sana-sini dan berwajah amatlah menyeramkan, mendatangi tempat Dewi Jampi bagaikan terbang. Oh, bagaimana bisa jerangkong hidup datang kemari? Gagang Burit Putra, si jerangkong hidup. Tanpa sadar Dewi Jampi menoleh pada Kipang Rangu, tabib cebol di sampingnya, yang sesungguhnya adalah putra dari jerangkong hidup. Sementara itu Pang Rangu yang tidak mengerti siapa sesungguhnya laki-laki yang datang itu, wajahnya menjadi cerah, hanya karena mempunyai harapan yang lebih besar untuk menyelamatkan diri. Kebetulan sekali kau ada di sini, Amista. Aku dapat membalaskan sakit hatiku atas luka dalamku ini. Iya, kebetulan sekali. Kali ini tidak hanya luka yang kuberikan padamu, tapi kematian. Kau juga akan menjadi korbanku, jerangkong hidup. Sungguh jelek sekali nasibmu, jerangkong. Kau datang kemari untuk berobat, tapi bertemu dengan aku yang justru akan mencabut nyawamu. Dan belam, memang benar katanya. Nasibku benar-benar naas. Jangan terlalu besar sumbarmu. Ayo, keluarkan kembali semua kepandaianmu. Aku akan kembali mencobanya. Tanpa mempedulikan lagi keselamatan dirinya, jerangkong hidup penubruk menyerang Resi Amista dengan pukulan mautnya. Jurus-jurus maut dari kelelawar sakti menghujani Resi Amista tanpa ampun. Untuk beberapa saat, Resi Amista dibuat gelagapan oleh serangan jerangkong hidup yang membadai, menderu-deru. Dan dalam kesempatan itu juga, jerangkong hidup berhasil menyerangkan pukulan mautnya di dada Resi Amista, yang kemudian disusul oleh sambaran belasan senjata rahasia kelelawar saktinya ke arah leher Resi Asin itu. Kejam sekali laki-laki baru datang. Leher si Amista putus dibuatnya. Hayo, sekarang mana kehebatan dari rawa rontekmu? Hayo, tunjukkan. Jerangkong hidup yang khawatir akan bangkitnya kembali lawannya segera saja menendang kepala Resi Amista hingga melayang jauh dari pondok Dewi Jampi. Habislah riwayatmu, iblis jahat. Di mana kehebatan yang kau banggakan itu, Amista? Kembali jerangkong hidup mempermainkan tubuh Resi Amista yang sudah tanpa kepala. Tetapi tetap saja tubuh itu diam tidak bergerak. Hanya sebegitu sajakah? Sudahlah. Jangan kau teruskan lagi tingkahmu itu, Kakang Burit Putra. Apa maumu sebenarnya datang kemari? Pukulan dari setan tanpa kepala itu telah membuatku menderita. Kau tolonglah aku, Jampi. Jerangkong hidup kemudian meninggalkan tubuh tanpa kepala itu, sambil memegang dadanya yang kembali terasa sakit. Tetapi tiba-tiba saja Dewi Jambi berteriak keras ketika melihat tubuh Resi Amista yang tanpa kepala itu bergerak bangkit. Awas! Awas, Kakang Burit Putra! Iblis! Benar-benar kau iblis dari neraka Resi Amista. Kali ini aku akan mencacah-cacah tubuhmu dan dagingmu akan kuberikan pada hewan-hewan liar di hutan. Lihat itu bayangan apa yang melesat kemari itu, Bos? Yang jaga Dewa Batara, kepala Resi Asing itu. Benar-benar, duka telah bersarang di dalam diri Resi Amista. Lihat, kepala itu kini menyatu kembali. Tidak ada satu kekuatan pun yang akan dapat menghancurkan aku, Resi Amista. Sekarang adalah giliranmu, Jerangkong Hidup, yang akan menjadi setan tanpa kepala. Jerangkong Hidup yang mulai gentar melihat kehebatan Resi Amista mulai terdesak oleh gempuran-gempurannya. Pemusatannya mulai terganggu oleh kehebatan lawannya. Sementara itu di pinggir arena, Dewi Jambi mulai mencemaskan keadaan Jerangkong Hidup. Berbahaya sekali keadaan Kakang Burit Putra. Lihat itu, dia semakin terdesak, Bibi. Siapakah dia sebenarnya? Seorang iblis yang sangat kejam kah? Oh, Hyang Agung, kasihan sekali Bang Rangu. Sedikit pun dia tidak menyangka bahwa laki-laki di hadapannya itu kini tengah terdesak menghadapi maut adalah penyebab kelahirannya. Ayah kandungnya sendiri. Oh, haruskah aku membuka rahasia ini? Oh, Bibi, haruskah kita menolongnya, Bibi? Kasihan sekali laki-laki itu. Dia juga pada dasarnya akan menyelamatkan kita, Bibi. Iya, kita akan menolongnya. Harus, Bang Rangu. Karena laki-laki itu adalah ayah kandungmu sendiri. Apa, Bibi? Dia ayah kandungku. Tapi mengapa, Bibi? Sudahlah, tidak ada waktu lagi untuk bicara. Kita tolong dulu Kakang Burit Putra. Dengan hadirnya dua orang yang membantunya, Jerangkong Hidup mulai dapat menarik nafas dan kini mulai balas menyerang. Sementara itu Pangrangu si Cebol menerjang tanpa mengenal takut, sambil sesekali menebarkan bubuk hitam dari dalam kantungnya. Mendapat serangan racun yang ganas itu, Resi Amista kelihatannya sedikit gentar. Dan kesempatan yang baik itu dimanfaatkan oleh Jerangkong Hidup untuk menyambar Dewi Jambi dan segera melayang meninggalkan tempat Dewi Jambi. Hei, jangan lari! Awas, ini resi jahat! Setan alas, kau benar-benar merepotkan aku ya. Kau harus mampus, Cebol. Pangrangu yang seorang diri menghadapi Resi Amista tak dapat bertahan lebih lama lagi. Hanya dengan mengandalkan bubuk racun hitamnya. Dan tidak beberapa lama, laki-laki Cebol itu terlempar akibat pukulan Resi Amista. Kau melarikan diri. Lepaskan aku. Biarkan aku kembali. Oh, pengecut. Kenapa kau meninggalkan Pangrango kemenakanku itu? Kembali cepat ke sana. Aku tidak sanggup untuk melarikan kau berdua dengannya. Untuk itu, kaulah yang kupilih untuk keselamatan. Kita mencari tempat yang aman. Tolonglah, sembuhkan luka pukulan di dadaku ini. Cepatlah kembali, Burit Putra. Aku tidak sanggup, Jampi. Resi Amista terlalu kuat bagiku. Kau benar-benar akan membiarkannya mampus di tangan Resi Amista? Apalagi yang dapat aku lakukan, Jampi? Oh, lengkap sudah kebiadabanmu, Cerangkong Hidup. Lengkap sudah semua dosa-dosamu. Tidak saja ratusan orang yang kau bunuh, bahkan kini putramu sendiri, darah dagingmu, kau biarkan mati tanpa berusaha untuk menyelamatkannya. Kau bilang apa, Jampi? Kau bilang apa? Putraku kah anak cebol itu? Apakah engkau sudah lupa bahwa kau mempunyai darah daging yang telah kau tinggalkan dan kau biarkan dengan begitu saja? Puluhan tahun yang lalu di tempat guruku, Aki Pohok Segala. Oh, putraku dari Anjani. Ah, tunggulah di sini. Aku akan menjemputnya. Cerangkong Hidup melayang cepat kembali menuju pondok Dewi Jampi. Tidak beberapa lama, ia telah tiba di tempatnya semula. Akan tetapi... sekali. Di mana resi asing itu dan juga Pangrango putraku? Oh, akan kucoba mencarinya di sekeliling tempat ini. Oh, tapi apa itu di semak-semak? Oh, itu dia. Pangrango anakku. Oh, celaka agaknya ia terluka sangat parah. Oh, Dewata Agung. Aku berdosa telah membiarkannya bersama dengan resi jahat tadi. Aku akan coba menyadarkannya. Sakti tabib Aki Pohok Segala. Oh, agaknya pil ini mempunyai kekuatan menumbuhkan kekuatan dalam. Akan ku coba desak ke dalam mulutnya yang tertutup. Mulutnya yang terkatup harus ku buka. Aku harus dapat bertemu dan meminta maaf pada anakku Pangrango. Bagus. Masuk sudah pil kecil ini. Aku akan mengurut agar turun ke dalam perutnya. Oh, rupanya kau di sini, Cerangkong Hidup. Resi Amista. Anakku sudah sadar. Pangrango, sadarlah nak. Lihatlah, ini aku datang. Ayahmu yang tidak bertanggung jawab. Kau, ayahku. Ayah. Kejadian apa pula ini? Agaknya kau seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Yang menyebar anak di mana-mana. Sebuah pertemuan yang mengharukan. Dan aku kira sekarang sudah cukup kebahagiaan yang kalian miliki. terimalah kematian kalian. Resi Amista kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Angin maut berputar-putar, siap menerjang jerangkong hidup yang masih bersimpuh di samping tubuh Pangrango putranya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-23 dengan judul Petaka Asmara Dewa. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show on Doom, Indonesia.